Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pembacaan dalam risalah Fusulun fi siyam wa tarawih wa zakah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan beliau berkaitan dengan pasal yang ke-7 pada risalah ini, yaitu tentang zakat dan faedah-faedah zakat. Syariat diwajibkannya zakat memiliki banyak sekali faedah, baik dari segi agama, dari segi akhlak, dan juga dari segi ijtimaiyah, sosial dalam bermasyarakat. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan pasal ini tentang zakat dan faedah-faedah dari zakat. قال المؤلف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى والواجب فيها ربع العشر dan yang wajib padanya adalah zakat yang dikeluarkan adalah 1/40 ربع العشر 1/4 dari 1/10 1/40 atau 2.5%. Berapapun jumlah uangnya, jumlah emasnya atau peraknya jika sudah mencapai nisabnya, tinggal dibagi 40. Nah, hasilnya itulah zakat yang harus dikeluarkan. Misalnya nah, uangnya 80 juta. 80 juta bagi 40 berapa? 2 juta. Nah, berarti zakatnya 2 juta yang harus dikeluarkan. Wala farqa baina an yakuna adh-dhahab wal fiddah nuqudan am tibran am aw hliyan. Dan tidak ada perbedaan apakah emas dan peraknya itu berupa uang, mata uang, atau masih batangan atau perhiasan, semuanya tetap terkena kewajiban zakat apabila telah mencapai nisabnya. Wa 'ala hadza fatajibu zakatu fi huliyil mar'ah min adh-dhahab wal fiddah idza balagha nisaba. Maka atas dasar ini wajib zakat pada perhiasan perempuan, baik perhiasan dari emas dan perak, apabila telah mencapai nisabnya. Walau kana talbasu aw tu'iruh, walaupun perhiasan tersebut dia pakai atau dia pinjamkan, tetap terkena kewajiban zakat apabila telah mencapai nisabnya. Nisab emas 20 dinar atau 85 gram. Nisab perak 200 dirham atau 595 gram. لعموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat emas dan perak tanpa rincian, tanpa dirinci. Tidak jelaskan bahwa yang wajib hanya emas, yang mata uang saja. Tidak ada, secara umum. Berarti semuanya masuk, baik emasnya itu atau peraknya sebagai mata uang atau masih batangan atau sebagai perhiasan, semuanya masuk terkena kewajiban zakat apabila telah mencapai nisabnya. Wa li'anna waradat ahaditsu khassatun tadullu ala wujubi zakat fil huli wa in kana yulbas. Dan karena telah datang juga beberapa hadits yang khusus menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan walaupun dipakai, walaupun perhiasannya dipakai. Nah, misalnya dia pakai gelang yang beratnya misalnya 100 gram misalnya, karena orang kaya tetap terkena kewajiban zakat. Mithl ma rawahu Abdullah bin Amr, Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, seperti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa fi yadi ibnatiha misakatan min dhahab. Bahwasanya ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada tangan putrinya terdapat dua gelang dari emas. Faqala Rasulullah bertanya kepadanya, atu'tina zakata hadha? Apakah engkau menunaikan zakatnya ini, perhiasan gelang anakmu ini? Qalat salam. Dia menjawab tidak. Qala Rasulullah menyatakan kepadanya, ayasurruki an yusawwirakillahu bihima siwaraini minnar? Apakah engkau mau, ingin Allah berikan gelang kepadamu dengan sebab keduanya karena kamu tidak mengeluarkan zakatnya? Allah akan berikan gelang kepadamu, dua gelang dari api neraka. Fa'alqathuma, maka dia pun melepaskan, melempar dua gelang tersebut. Langsung melepaskan dua gelangnya. Waqad dan menyatakan, huma lillahi wa rasulih, keduanya untuk Allah dan Rasulnya, disedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Qala fi bulughil maram, berkata dalam bulughul maram Al-Hafidz Ibnu Hajar, rawahu thalatha wa isnadu qawi, diriwayatkan oleh tiga imam dan sanadnya kuat. Ini antara dalil yang mewajibkan zakat pada emas walaupun sebagai perhiasan, walaupun dipakai tetap terkena kewajiban zakat. Walianna ahwatu wa makana ahwatu fahuwa aula, karena ini lebih hati-hati dan yang lebih hati-hati itu lebih utama, lebih utama lebih selamat. Ini diantara jenis harta yang terkena zakat, emas dan perak, dan yang semakna dengan keduanya. Dari uang-uang kertas yang sekarang, yang ada sekarang, apa itu rupiah, real, dolar, itu dikiaskan dengan emas atau perak. Dikiaskan dengan nisabnya emas atau dengan nisabnya perak. Apabila telah mencapai nisabnya dan disimpan selama setahun, terkena kewajiban zakat. Kemudian kata beliau, wa minal amwali allati tajibu fiha zakah, dan di antara harta yang terkena kewajiban zakat padanya, urudu tijarah, barang perdagangan. Ini yang paling luas cakupannya. Semua barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan sebagai barang dagangan masuk dalam urudu tijarah. Dan nisabnya dikiaskan dengan nisab emas atau perak. Apabila barang dagangan yang dia miliki nilainya mencapai nisabnya emas senilai 85 gram emas atau senilai 595 gram perak, berarti telah mencapai nisab. Wa hiya kullu ma u'idda litijarah. Urud tijarah itu semua barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Min aqar wa sayyarat wa mawashin wa aqmishah. Apakah itu tanah, aqar, barang-barang yang menetap, tidak bisa dipindahkan, tanah dan semisalnya, sayyarat, mobil-mobil, mawashin, hewan-hewan ternak, aqmishah, kain-kain, wa ghairiha min asnafil ahmal, dan selainnya dari berbagai macam jenis harta. Ini cakupannya sangat luas sekali, semua barang yang diperjualbelikan, barang dagangan, dari barang-barang yang halal. Baik itu kendaraan, hewan ternak, makanan, minuman, bahan bangunan, dan semua. Semua barang dagangan. Wal wajibu fiha rubul usyur. Zakat yang wajib juga sama dengan kadar zakat pada emas dan peraknya, itu 4 dari 1/10 atau 1/40 Rabul Ashur. Fayuqawimuha ala rasil haul. Diperkirakan nilainya di akhir tahun. Karena di antara syarat wajibnya zakat mencapai nisab dan haul sudah disimpan selama setahun. Di akhir tahun ketika mau cukup setahun disimpan, diperkirakan, ditentukan, dilihat nilainya, nilai barang dagangannya. Bima tusawi, berapa nilainya? Mencapai berapa nilai barang dagangannya? Misalnya dia perkirakan nilainya 500 juta misalnya, tinggal dibagi 40. Hasilnya itulah zakat yang harus dia keluarkan. Sawa'un kana aqalla mimma ishtaraha bih am aktsara am musawiyah, sama saja harganya. Apakah turun lebih sedikit di saat dia membelinya atau lebih banyak atau harganya sama? Yang jadi patokan adalah di saat dia mau mengeluarkan zakat, berapa nilai barang tersebut? Apakah kurang turun harganya atau naik atau sama di saat dia membeli? Itu yang dia jadikan patokan ukuran di waktu saat dia mau mengeluarkan zakatnya. Misalnya di saat dia membelinya harganya 50.000. Di saat dia mau mengeluarkan zakatnya, barangnya harganya turun. Harga pasaran misalnya jadi 40.000. Sudah itu dihitungnya 40.000. Atau naik. Tadinya harga pasarannya di saat dia beli 50.000, naik jadi 70.000. Di saat dia mau mengeluarkan zakatnya. Berarti dihitungnya 70.000 di saat itu. Di saat dia mau mengeluarkan zakatnya. Fa'amma ma'addahu lihajati, adapun barang yang dia persiapkan karena kebutuhannya, dia beli karena kebutuhannya, bukan untuk diperjualbelikan. Au ta'jiri, atau untuk disewakan, bukan untuk diperjualbelikan, disewakan. Minal aqarat, pakai itu tanah misalnya, dia beli tanah untuk keperluannya, mau diolah tanah tersebut untuk ditanami, atau untuk disewakan, bukan untuk diperjualbelikan. Wasayarat, atau mobil, dipakai untuk keperluannya. Wal muaddat, dan berbagai macam alat. Apakah alat pertanian, alat pembangunan dan seterusnya. Semuanya berbagai macam alat. Dia beli karena kebutuhannya atau karena untuk disewakan, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, misalnya dia beli mobil untuk usaha rental mobil misalnya. Ini mobilnya bukan dijual tapi disewakan. Yang seperti ini, fala zakat, tapi tidak ada zakat padanya. Tidak terkena kewajiban zakat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasi sadaqah. Tidak ada kewajiban atas seorang muslim pada budak yang dia miliki ataupun kuda yang dia miliki, tidak ada kewajiban sedekah atau zakat padanya. Karena itu di antara harta yang dia miliki karena kebutuhannya. Karena keperluannya, kebutuhannya, bukan untuk diperjualbelikan. Lakin tajibu fil ujrah idza tamma hauluha. Akan tapi wajib pada upahnya, hasilnya. Nah, misalnya mobilnya disewa, rental. Mobilnya tidak terkena kewajiban zakat. Namun hasil rentalnya, kalau dikumpulkan sudah mencapai nisab dan disimpan selama setahun, nah itu yang terkena zakat. Idata mahaulu, abila sudah sempurna disimpan selama setahun. Wa fi huliy dzahab wal fiddah lima sabaq. Demikian juga pada perhiasan emas dan perak sebagaimana yang telah lewat. Nah, ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penjelasan beliau tentang pasal yang ke-6 tentang zakat dan keutamaan-keutamaan faedah dari zakat. Kemudian berikutnya pasal yang ke-7 tadi apa? Syarat kewajiban zakat mencapai nisab dan harus sempurna haulnya, sempurna disimpan selama setahun pada emas dan perak, pada uang, demikian juga hewan ternak. Adapun pada hasil bumi, baik itu kurma, gandum, dan makanan-makanan pokok yang bisa disimpan lama, beras dan semisalnya, itu hanya syaratnya mencapai nisab, tidak harus menunggu disimpan setahun. Zakat pada benda-benda hasil bumi, tanaman-tanaman, buah-buahan, kurma, gandum, padi dan semisalnya, itu syaratnya hanya mencapai nisab, tidak harus haul. Apabila ketika panen hasilnya sudah mencapai nisab, harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian berikutnya al-faslus sabi', fasal yang ke-4, fasal yang ke-7, al-faslus sabi' fi ahli zakat, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ahlus zakah humul jihatul ladhi tusrafu ilaha zakah. Ahlus zakah mereka adalah golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat, menerima zakat, disalurkan kepadanya zakat. Al-jihadul itu surah fa'ilah zakah, golongan-golongan yang disalurkan kepada mereka zakat. Waqad tawallallahu ta'ala bayanaha binafsih, Allah sendiri yang menerangkan tentang golongan-golongan tersebut, tempat-tempat penyaluran zakat. Allah sendiri yang langsung menjelaskannya, siapa saja yang berhak menerimanya. Faqala, Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah-sedekah yang berhak menerimanya adalah al fuqara wal masakin, orang fakir, orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, dan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurusi zakat. Wal mu'allafati qulubum, dan yang dilunakkan hatinya dengan Islam. Wa fir riqab, dan riqab membebaskan budak. Wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang. Yang berhutang tidak memiliki uang untuk melunasi hutangnya. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa binis sabil, dan orang yang terputus dalam perjalanan, kehabisan bekal dalam safarnya. Diberikan zakat agar bisa sampai ke tujuannya, ke tempat tujuannya. Fariidatan min Allah, ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan golongan-golongan tersebut yang berhak menerima zakat. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Akan beliau terangkan satu persatu golongan, 8 golongan tersebut yang berhak menerima zakat. Fahaulai thamanit asnaf, kata beliau, mereka ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Al-awwal, yang pertama, al-fuqara, orang-orang fakir. Wahumul ladina la yajiduna min kifayatihim, yaitu mereka yang tidak mendapatkan kecukupan harta untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan mereka. Illa syai'an qalilan duna nis, kecuali hanya sedikit, kurang dari setengah kecukupan. Fa idza kana al-insan la yajidu ma yunfiqu 'ala nafsi wa 'ailatihi li nisfa sanah fa huwa faqirun. Apabila seorang tidak mendapati harta untuk menafkahi dirinya dan keluarganya selama setengah tahun, maka dia dihukumi fakir. Huyu'ta ma yakfihi wa 'ailatihi sana. Maka diberikan dari zakat harta yang mencukupi dia dan keluarganya selama setahun. Nah, ini fuqara. Mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang harus, yang wajib ia nafkahi, kurang dari setengah kecukupan. Maka diberikan dari zakat, nah, untuk mencukupi kebutuhannya selama setahun. Misalnya sebagai contoh, nah, dia dan keluarganya misalnya dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan dia misalnya 30 juta misalnya selama setahun. Nah, penghasilan dia selama setahun hanya bisa menghasilkan misalnya 14 juta. Ini kurang dari setengah kecukupannya. Tadi diberikan dari zakat sekitar 16 juta untuk mencukupi kebutuhan dia selama setahun. Kemudian yang berikutnya, al-masakin, orang-orang miskin. Fuqara al-masakin, ini kalau disebutkan bersamaan maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan sendirian, masing-masing sendirian, maka mencakup kedua-duanya. Sebutkan fuqara saja, masuk padanya masakin. Sebutkan masakin saja, masuk padanya fuqara. Namun ketika disebutkan bersamaan, maka maknanya berbeda. Al-masakin humul ladzina yajiduna min kifayatim an-nisf akthar. Masakin yaitu mereka yang mendapatkan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan orang-orang yang wajib yang mereka nafkahi setengah atau lebih dari setengah kecukupan. Walakin la yajiduna ma yakfi sanah sanatan kamilah. Akan tapi tidak mendapati harta yang mencukupi mereka selama setahun penuh. Fayukammalu lahum nafaqatas, maka disempurnakan bagi mereka nafkah dan kebutuhan mereka selama setahun. Di keadaannya masakin ini jauh lebih baik, lebih banyak dibandingkan fuqara. Keadaan dia lebih baik dibandingkan fuqara, harta yang didapatkan lebih banyak dibandingkan yang didapatkan oleh fuqara. Kalau fuqara tidak mendapatkan sama sekali atau mendapatkan namun kurang dari setengah kecukupan. Adapun masakin mendapatkan setengah dari kecukupan atau lebih, namun tidak sampai mencukupi kebutuhan mereka selama setahun. Misalnya tadi kita sebutkan kebutuhan dia misalnya dan keluarganya selama setahun 30 juta. Dia hanya bisa menghasilkan dalam setahun 25 juta misalnya. Berarti kurang 5 juta. Atau hanya mendapatkan 15 juta. Ini setengah kecukupannya. Ini masuk dalam masakin. Wa idza kana rajul laysa 'indahu nuqudun walakin 'indahu mawridun akhar. Apabila seorang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang nuqud, akan tapi dia punya sumber yang lainnya. Sumber yang lain bisa menghasilkan uang, menghasilkan harta. Min hirfa, bagaimana itu keahliannya dalam pekerjaan. Misalnya tukang besi, tukang bangunan, atau tukang listrik dan yang lainnya, punya keahlian bisa menghasilkan uang. Auratib, atau punya gaji bulanan. Wa istighlal, atau punya pemasukan dari jalan yang lain. Apakah dari hasil misalnya sewa tanahnya, menyewakan tanahnya, atau menyewakan mobilnya, punya penghasilan dari jalan yang lain. Yakum bikifayati, hasil itu mencukupi kebutuhannya. Dia tidak punya uang, namun punya sumber penghasilan yang lain yang bisa mencukupi kebutuhannya dalam setahun. Fa innahu la yu'ta min az-zakah, yang seperti ini tidak diberikan zakat. Diqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Tidak ada bagian zakat bagi orang yang kaya, punya harta bisa mencukupi kebutuhannya. Tidak pula bagi orang yang kuat yang bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Liqawiyyin muktasib. Ini dua golongan yang berhak menerima zakat fuqara wal masakin. Kemudian berikutnya, atsalits, golongan yang ketiga, al-amiluna 'alaiha, yang bekerja dalam zakat, ditugaskan oleh pemerintah mengurusi zakat, apakah mengutnya, menjaganya, mencatatnya, membagikannya. Wahumul ladzina yuwakkiluhumul hakim, hakimul 'am lidaulah, yaitu mereka yang ditugaskan oleh hakim umum bagi daulah, negara, yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, ditugaskan oleh pemerintah. Bijibayatiha, untuk memungutnya, mengambilnya, min ahli, dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Watasrifiha ila mustahiq, dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Wahifdia, dan menjaganya. Wanawi dhalika, dan yang semisal itu. Minin wulayatan, dari mengurusi zakat. Ini al-amiluna alaiha, orang-orang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mengurusi zakat. Bukan yang dibuat sendiri oleh masyarakat. Misalnya jamaah masjid membentuk anggota mengumpulkan zakat. Bukan itu yang dimaksud dengan al-amiluna 'alaiha di sini. Itu mereka ditunjuk langsung oleh pemerintah, untuk mengurusi zakat. Fiyu'tauna min az-zakat biqadri 'amalihim wa in kanu aghniya. Mereka yang bertugas dalam hal ini diberikan dari zakat sesuai dengan pekerjaan mereka, amal mereka. Walaupun mereka orang-orang kaya, mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat karena amalan mereka, pekerjaan mereka. Walaupun mereka adalah orang-orang kaya. Kemudian berikutnya ar-rabi', golongan yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya dengan Islam. Wahum ru'asa'ul 'asyair alladziina laysa fi iimanihim quwwah, yaitu mereka adalah para pembesar-pembesar kabilah, pembesar-pembesar kampung, yang imannya tidak kuat, imannya masih lemah. Fa yu'tauna min az-zakaa liyaqwa iimanuhum, mereka diberikan dari zakat agar iman mereka semakin kuat, semakin senang terhadap Islam. Fayakunu du'atan lil Islam wa qudwatan salihah, diberikan zakat agar keimanan mereka semakin kuat, sehingga mereka menjadi da'i, penyeru, mengajak kaumnya kepada Islam, dan menjadi panutan yang baik. Nah, karena imannya kuat, menjadi panutan, contoh yang baik. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang baru masuk Islam dan mereka adalah pembesar-pembesar kabilah, besar kaum, Rasulullah memberikannya zakat, agar semakin kuat keimanannya, semakin cinta pada Islam. Dengan demikian dia akan mengajak juga kaumnya, karena dia ditaati, didengar ucapannya, mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Wa idza kana al-insanu dha'ifa al-islam walakin laysa min ar-ra'sa'il muta'in. Apabila seorang lemah iman, lemah keislamannya, akan tapi bukan dia bukan termasuk pembesar pemimpin yang ditaati. Bal huwa min 'amatin nas. Akan tapi dia termasuk rakyat biasa, manusia biasa. Bukan pemimpin pada kaum tersebut. Fa hal yu'ta min az-zakah li yaqwa imanuhu liqawiya imanahu. Apakah boleh diberikan dari zakat untuk menguatkan keimanannya? Kalau yang tadi awal, mereka adalah para pembesar. Orang-orang terkemuka yang didengar ucapannya pada kaum yang imannya lemah, ini boleh diberikan dari zakat agar keimanannya semakin kuat sehingga mereka bisa menjadi para da'i yang mengajak kepada Islam dan menjadi panutan yang baik. Namun apabila ia bukan pembesar, bukan ru'asa, hanya rakyat biasa yang lemah keimanannya, keislamannya, apakah boleh diberikan bagian dari zakat untuk menguatkan keimanannya? Yara ba'dul ulama anna yu'ta. Sebagian ulama berpendapat dia berhak untuk diberikan bagian dari zakat, walaupun bukan dari ru'asa, bukan dari pimpin-pimpin pembesar kaumnya. Lianna maslahat ad-din a'zamu min maslahatil badan. Karena maslahat agama itu lebih besar daripada maslahat badan. Maslahat anggota tubuhnya. Kepentingan agama, kemaslahatan agama itu lebih besar dibandingkan kemaslahatan badannya, anggota tubuhnya. Wa huwa dha wa huwa idza kana fakiran yu'tani ghidha'i badani. Ini golongan orang yang fakir boleh diberikan dari zakat untuk ghidha badani, makanan anggota tubuhnya agar kuat anggota tubuhnya. Fa ghidha qalbihi bil imani ashaddu wa a'zamu naf'an. Maka memberikan makanan menguatkan hatinya dengan keimanan itu lebih besar manfaatnya dibandingkan sebatas menguatkan badannya. Menguatkan keimanannya, ini manfaatnya lebih besar dibandingkan hanya sebatas menguatkan anggota tubuhnya. Wa yara ba'dul ulama annahu la yu'ta. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat tidak diberikan. Tidak diberikan dari zakat. Li'anna al-maslahata min quwwati imanihi maslahatun fardiyyah khassatun bih. Karena maslahat kuatnya keimanan dia, ini adalah maslahat individu, khusus dia yang merasakannya, bukan bagi yang lainnya. Ini ada khilaf di sini beliau bawakan, orang-orang yang lemah keimanannya namun dia bukan pembesar di kaumnya, bukan orang-orang yang ditaati, didengar ucapannya, apakah boleh diberikan dari zakat untuk menguatkan keimanannya? Ada khilaf yang lebih kuat Allah alam, ini tetap boleh diberikan untuk menguatkan keimanannya. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.